Rasulullah mengatakan aku iki dikongkon diutus Gusti Allah ku dienggo nyampurnake akhlakmu. Lha ngoten to? Dadi Kanjeng Nabi iki ngongkon kowe dadi wong Islam dengan KTP Islam apa ngongkon kowe dadi wong apik? Ora ketang ra cetho KTP ini ning pokoke dadi wong apik. Sing ndi? Saiki ning Indonesia iki sing penting kowe wong Islam apa kowe kelakuan wong apik? Saiki. Ayo. Kowe wis saiki wis sepakat ya, sing penting ben buah kue NU monggo, Muhammadiyah monggo, orano Nabi Muhammad NU apa Muhammadiyah? Orano Sunni apa Syiah? HTI apa FPI? Ora kabeh to? Nah, dadi ukuran ora kuwi nggo. Kowe kene arep mlebu swarga nganggo KT apa? Tanda kartu anggota Banser ora to? Jadi Banser apik, jadi Ansor apik, jadi pemuda Muhammadiyah apik. Sepanjang kamu menjadi Banser dan pemuda Muhammadiyah, kokam atau apapun, membuat kamu lebih dekat dengan Allah dan membuat kamu menjadi lebih baik kepada sesama manusia. Ngono ya jelas ya. Nah, ngono kuwi. Aja njur mengandalkan aku mengandalkan, aja mengandalkan identitas, gitu ya. Dek, kowe apal ya? Nek kue arep sholat kaya kue sumpah nang Gusti Allah inna sholati terus ya. Ayo gini ngatik ayo. Ngatik kue ben ketok lemu mesem ki apik tenan lo. Lemu meringis sih lo wajan. Yo. Sip ngadep rano. Ya oke. Okay. Inna sholati. Yo ucapkan. Ngadep rano. Ah, oke. Okay. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oke, artine. Ayo. Inna sesungguhnya. Sesungguhnya. Terus. Saya sholat karena Allah. Ah, piye kuwi, wis. Muter ya. Oh, sapa sih? Ndi ana kalimat saya sholat karena Allah, sholat mergo kebo ya ora ono ayo. Sesungguhnya sholatku. Sesungguhnya sholatku. Ya, inna sesungguhnya sholati sholatku. Wa nusuki. Sholatmu, uripmu, matimu, ming dinggo Gusti. Allah. Ah ngono artine ora kuwi salat mergo Gusti Allah kuwi. Ah. Sekali lagi inna salati isa lagu ora kuwi. Dilakokke ora iso. Mboten. Tenan. Ayo coba meneh inna salati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oke, kuwi isih sekolah apa wis nyambut gawe? Sekolah. Oke, sekolahmu dinggo sapa? Dinggo. Ayo. Dinggo kula. Lah jare nggo Gusti Allah. Jare lahir rabbil alamin. Ayo. Iki belajar nalar, belajar logika, belajar mantik siki si. Jare mau sesungguhnya salatku, hidupku, matiku untuk Allah. Begitu kowe tak takoni sekolah nggo kula. Ayo sing bener sing ndi? Kira-kira nggo Allah ora kowe sekolahmu? Nggih. Nggih. Lah kok jare mung nggo awakmu dhewe? Piye carane nyambung antarane awakmu nang Gusti Allah? Saya sekolah itu supaya saya bisa lebih mengabdi kepada Allah. Betul enggak? Itu untuk kepentingan saya, tapi saya ini untuk kepentingan Allah. Ngono ya, dadi kudu sambung. Ngene. Kowe dulurmu pira? Kata. Kowe ra iso hitung-hitungan apa piye? Kata iki. Ono tuyule 20 no piye? Kadah iki kan ya ono jumlahe. Ayo, piro? Kalih. Luka. Nyenengno. Kalih kok kadah iki. Dulur Islam. Oh, maksudnya dulu, ya, dulu Islam. Loh, nek sing dudu Islam dudu dulurmu? Di sami. Nek kewan wedhus dudu dulurmu. Ayo, ayo sinau. Wedhus dulurmu dudu. Beten. Apamu? Apamu? Kue gaenane sapa? Siapa yang menciptakanmu? Allah. Siapa yang menciptakan kambing? Allah. Lah padha-padha ngono kok dudu dulur? Ayo, dulur apa dudu wedhus? Ayo. Wedhus dulurmu apa dudu? Dudu. Kok dudu apamu? Nek dudu dulurmu apamu? Ngene. Dhisik endi Gusti Allah gawe menungso apa kewan? Menungso. Kan menungso riyen. Oh, dadi kowe lahir sik lagi gawe wedhus ngono. Iya ta ya. Dadi sadurunge Nabi Adam urung ana wedhus. Urung ana laler, urung ana nyamuk, urung ana cacing ngono. Dhisik endi kewan karo menungso? Kewan. Wes. Kowe loro mau karo adimu apa Kang Masmu apa Mbak Yumu? Mbak Yu. Mbak Yu. Oke. Okay. Dhisik endi Mbak Yumu apa kowe sing lahir? Mbak Yu. Kae Mbak Yumu mergo dheweke luwih dhisik lahir mangane kowe. Jelas? Nah, wedhus kae luwih dhisik ana timbangane kowe berarti Kang Masmu dudu. Eh, ayo. Ayo, wedhus ki elek po. Kok kowe ora gelem ngakoni dulur? Eh? Ayo, ayo, ayo. Jare rahmatan lil alamin. Jare rahmatan lil alamin. Ayo wedhus dulurmu dudu, aku pengen syahadatmu iki. Eh? Dulur. Ya, ngakoni saiki. Jadi sesuk nek kowe ketemu wedhus njur piye? Ana wedhus liwat terus kowe ngomong piye? Ajeng ten pundi Mas ngono. Oke. Okay. Semua ciptaan Allah bersaudara. Ya. Tentu saja berbeda saudara-saudara, saudara sesama manusia. Sik sadurunge terusno jenengmu sik Le. Alfan. Alfan, oke, okay, Alfan. Nek iki wit-witan iki wit apa iki? Blimbing. Blimbing apa? Blimbing keris. Blimbing wulo. Kowe gelem takjil poso nganggo blimbing wulo? Mboten. Ya wis oke, okay. Ming anu. Nek kewan karo wit-witan dhisik endi le Gusti Allah gawe? Ayo mosok ngono ora ngerti. Wit-witan. Dhisik wit. Berarti wit-witan iki Kang Masmu apa dudu? Nggih. Oh, aja ragu-ragu. Aku takon. Apa wit-witan tau dosa kaya manungsa? Mboten. Mboten. Apa kewan tahu salah kaya menungso? Mboten. Ah, apa endi kewan karo menungso? Apa kewan? Ah. Lah kok kowe mung ora gelem ngakoni sedulur? Mergo kowe merasa luwih dhuwur ya ora? Kowe aja nganti kaya iblis-iblis ora gelem sujud nang Nabi Adam mergo dia merasa lebih tinggi daripada Nabi Adam. Aku nek diteruske ilmune iblis kok mlebu nang utekmu. Kowe ora gelem ngakoni wedhus sebagai Kang Masmu mergo kowe merasa lebih tinggi dari wedhus. Saiki terbukti ternyata wedhus ora ana sing salah, kewan ora ana sing dosa ming menungso karo jin. Apik endi kewan apa menungso? Sekali lagi, apik kewan. Mergo kewan ora mungkin salah, malaikat ora mungkin salah, wititan ora mungkin salah. ya toh gunung ora mungkin salah, angin ora mungkin salah. Nek ono gempa, kuwi ora bumine salah. Kuwi pancen ngono kuwi ya Gusti Allah gawene kok. Ning mergo kuwi bertentangan karo kepentinganmu kok sebut bencana. Ning jane dudu bencana kuwi. Mulane kene sing cedhak karo Gusti Allah. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini membuat Allah mengambil keputusan pokoknya Jeporo tak amanke mergo wis do nglungkuk kaya ngene iki. Ngono ya. Ngono ya. Ya Van ya. Oke, kelas piro? Kelas 10. Oke, mikrofonnya tak dol apa piye nek ora ganggu. Kelas 10 itu berarti kelas piro ya? 1. 1 SMA. Oke. Jadi wis saiki wis kowe malam ini sudah punya kesadaran bahwa kowe duwe dulur akeh. Ya, kowe mau meng ngomong sedulur akeh iki meng padha-padha wong Islam ku takon. Wong Kristen, wong Hindu, wong ora cetha agamane dulurmu wae dudu. Nggih. Dulur kabeh bahwa dia salah, kuwi salah nang kowe apa salah nang Gusti Allah? Nek ana wong Kristen kowe ora setuju, kok Yesus kok Gusti Allah, ya? Upamane ya. Kuwi dhewe salah nang kowe apa salah nang Gusti Allah? Lah kowe kok melusin? Kuwi lak salah nang Gusti Allah ora nang kowe. Ya ora? Nek kowe ora sembahyang, Van. Kowe salahin nang Gusti Allah apa nang aku? Gusti Allah. Ya. Terus aku entuk ora ngampleng kowe. Ora salahke pak ngono ya. Entuk ora? Mboten. Ah iya, kuwi urusanmu karo Gusti Allah. Kowe ora salat nang Gusti Allah bukan ora salat nang aku, ya ora? Kowe syahadat nang Gusti Allah, kowe ora syahadat nang aku. Dadi aku ora entuk usil. Aku mengelekke sithik-sithik mengono tok dengan halus, dengan lembut. Tapi ora entuk nesoni kowe. Ora entuk ngafirke wong sebab wong kafir kuwi nang sapa? Upama kowe kafir, kuwi kafirmu nang sapa? Gusti Allah. Lah kok kowe melu-melu? Wong kowe dudu Gusti Allah. Kok kowe ngerti nek ana wong kafir? Ampun men kowe iki. Ngerti apa nek kafir nggone ning nggon kupluke apa ning nggon atine? Ati. Kowe iso ngerti atine wong? Dudu. Lah ya mulane rasa ngafir-ngafirke wong, rasa gedhek-gedhekke wong, rasa nyilik-nyilikke wong, rasa gumun karo wong ning ya rasa ngremehke wong. Biasa-biasa wae, waspada. Ngono ya. Paham ya? Nggih. Oke, sip. Kowe aliyah apa SMA? SMK. Oh, SMK. Apa jurusan apa le? Perkantoran. Heh? Perkantoran. Wah, perkantoran. Ono ya jurusan perkantoran. Ya, sip sip sip. Aku seneng iki wajah iki mesem-mesem. Top tenan iki. Alvan, ya tepuk tangan untuk beliau. Ngono ya. Oke. Okay. Ya, heh.